Mitra Bisnis, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia mendesak Pemprov DKI untuk membenahi sistem perparkiran. Salah satunya, mengusulkan tarif parkir untuk mobil dinaikkan ke Rp5.000 per jam dari saat ini Rp2.000 per jam yang dinilai terlalu rendah untuk menutup biaya operasional dan tidak merangsang investor untuk membangun gedung parkir yang dibutuhkan untuk mengurangi parkir di badan jalan. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana pendapat Anda mengenai usulan tersebut? Ya begini ya, saya tidak tahu maksud mereka. Itu kan sebenarnya tarif parkir itu kalau you mahal-mahal, orang tidak mau masuk mall you kan. Orang bayang parkir mahal-mahal, sedangkan maksud you di mall itu kan untuk jual-beli, bukan untuk cari untung di parkir kan. Di mana-mana di luar negeri banyak juga mall-mall itu tidak bayar sama sekali kan. Ya orang banyak jualan, dia banyak jualan dan itu yang terjadi. Tapi sekarang saya tidak tahu ini, memang ada tempat-tempat karena macetnya jalan-jalan dan juga tidak tempat parkirnya nggak ada, tentu itu dipakailah mall itu, ya kan? Tapi sebenarnya mesti dicari harga yang pantas, berapa yang pantasnya kan untuk ukuran Indonesia, sehingga itu tentu mallnya mungkin mesti membayar juga kepada, ada perda-perda yang mengharuskan daripada mall itu mesti bayar pajak parkir atau apa, saya nggak tahu lah. Soalnya kadang-kadang kita lucu-lucu juga, ada juga beberapa kabupaten itu keluar ke perda di dalam pekarangannya sendiri pun lu mesti bayar dia punya parkir, kan lucu-lucu semua terjadi di Indonesia. Tapi mau apa loh orang kita ini kalau tidak lucu-lucu memang bukan Indonesia namanya. Ya jadi ya mau apa? Saya nggak tahu mall ini sekarang ada bagaimana. Sekarang mesti ada tarif tertinggi, ada tarif terendah juga. Tapi ini kan supaya tidak ribu-ribu kan pemerintah daerah ya harus memberikan suatu batasnya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kan kemarin ini cuma dibilang, okay, satu jam pertama 2.000. Setelah itu boleh dinaikkan sendiri-sendiri ya. Itu saya nggak tahu bagaimana. Soal begini ya, kalau you naikkan tinggi-tinggi orang nggak mau masuk di mall you. Orang ngapain pergi ke sana tuh? Ngapain orang mesti parkir di sana? Cari mall lain atau cari tempat lain belanja kan? Sekarang ini kan you bisa belanja juga melalui telepon-telepon aja. Ngapain mesti masuk ke mall mereka kalau mereka cari mahal-mahal? Ya toh orang cari makannya itu bukan dari mall, parkir-parkir. Orang itu sebenarnya mau kan itu perdagangan itu yang you dapat hasil, bukan dari parkir tuh. Ini kadang-kadang Indonesia ini lucu-lucu aja. Tapi Pak, APPBI menilai kenaikan tarif itu bisa digunakan untuk investasi pada lahan parkir. Bagaimana menurut Anda? Kalau lahan parkirnya itu lu bikin bertingkat-tingkat sehingga itu lu bisa mengalihkan investasi dalam beberapa tahun sih, boleh-boleh aja diuntungkan. Sebagian besar mereka taruh di jalan di mall itu nggak ada jalan parkir yang bertingkat-tingkat itu kan, sedikit sekali menurut saya. Ya kan? Itu saya nggak tahu bagaimana kebijakan DKI apa boleh atau enggak sekarang ini dan bagaimana cari komprominya ya. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya mallnya kalau dia pasang tinggi-tinggi juga orang besok nggak masuk lagi ke mall. Ada yang mengusulkan tarif ini disesuaikan saja dengan pasar. Artinya dibebaskan saja ke pengusaha untuk menentukannya. Bagaimana pendapat Anda? Ya bisa saja, makanya itu tergantung daripada permintaan dan penawaran. Toh. Dan ini kan juga lama-lama, kalau dia kasih tinggi-tinggi kan besok yang punya mobil tidak mau lagi kalau di mall. Dan tidak mau belanja di daerah sana. Dan kan sekarang mallnya juga bukan main persaingan di antara mereka. Barangnya juga itu-itu juga kok. Jadi kenapa mesti pergi pantia kan? Kalau kita bisa ke tempat lain yang sewanya lebih apa, bayar parkirnya lebih murah. Kalau dia charge lu puluhan ribu satu jam, gimana lu mau masuk? Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.